Perbedaan pandangan mengenai moral ini tidak hanya perbedaan pada tingkat ilmu, wacana, referensi, tapi juga bisa kita temukan pada tingkat praksis. Jadi, misalnya gini, mode wanita muda, ABG, untuk memperlihatkan perut dan pusar, itu coba Anda tanya, itu mendukung moral atau melanggar moral? Atau dia rawan terhadap terhadap imoralitas atau apa? Kan tidak pernah diteliti juga. Sebab bagi anak-anak muda yang memakai mode seperti itu, yang celananya agak ke bawah, kemudian kaosnya agak naik ke atas sehingga pusarnya kelihatan, dia tidak merasa melanggar moral dan dia tidak merasa sedang merusak dirinya atau merusak masyarakat. Bagi dia itu bagian dari moral kehidupannya. Sehingga betul-betul harus ada dialog di dalam setiap keluarga, harus ada dialog di dalam lingkaran-lingkaran masyarakat. Sebenarnya prinsip-prinsip moral itu apa saja, terjemahannya bagaimana, aplikasi budayanya bagaimana, kalau diterjemahkan ke dalam mode bagaimana, di dalam perilaku sehari-hari bagaimana, di dalam hubungan bapak, ibu, anak bagaimana, hubungan dengan tetangga bagaimana, itu betul-betul harus ada perumusan kembali secara mendasar. Sebab kalau tidak, kita bertengkar di awang-awang, tidak berpijak di bumi. Jadi sekali lagi kita rumuskan kembali yang dimaksud moral ini apa, misalnya hubungannya dengan pusat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MHA Ainun Najib untuk Delta FM.